الذي جعل الحرية وحده والذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد حضرة المحترمين علماءنا العاملين الراسخين المخلصين wonten ngarsanipun sagunging para alim para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dalah bini sepuh. Ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita ta'limi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir dari jajaran Muspika, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap takmir masjid, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi izinipun Allah, kanthi kawelasan saha pitulunganipun Allah, dalu menika kita saged sesarengan hadir berkumpul bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dalam rangka hormat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini saged dados wasilah tambahipun iman lan takwa kula panjenengan sami,

ngajine nggih gabuk. Ten pengajian umum ngaten mawon gabuk, soalnya pilih-pilih. Purun dugi nderek ngaji ningali sing ceramah sapa. Yen sing di sing ceramah niku kok disenengi, ceramahe dianggap enak yo mangkat. Ning yen ngajine kok metenteng serius orang ngira mangkat. Gabuk. Malam ini saja yang hadir di majelis ini ngajinya masih banyak yang gabuk, terutama yang pakai kerudung. Ibu-ibu dan mbak-mbak, saya katakan gabuk karena apa? Saya kasih keterangan dan penjelasan udah mulai dari tadi. Tapi ibu-ibu dan mbak-mbak bukannya mendengarkan dengan seksama penjelasan saya, tapi masih banyak yang terkesima memandang wajah saya. Zikire wiridane nggih do gabuk. Nyatane rampung sholat jamaah, kalih imam diajak zikir, diajak wiridan, mboten dangu, paling nggih ming 5 menit. Ngoten mawon. Mpun sami kluyur, kluyur, kluyur, kluyur, pelencing, pelencing, pelencing, pelencing. Terus wayahe imam donga niku sing ngamini kantun telung lonjor. Kok wiridan? Kok zikir? Wong salate jamaah mawon ya do gabuk kok nggih napa nggih? Langkung-langkung salat jamaah subuh. Kula mboten ngina, mboten ngece. Ning kula wantun memastikan ten gene selo rejo mriki masjidmu yen nuju subuh niku ten masjid akeh cagake tinimbang wonge. Padahal Kanjeng Nabi leh maringi ukuran afqalus shalah 'alal munafiqin sholatul isya was subuh, paling abot-abote sholat tumrape wong munafik ya kuwi sholat isya karo sholat subuh. Kula panjenengan niku mukmin sejati apa mukmin kecampuran? Tegese kecampuran munafik, ya rodok mukmin ya rodok munafik. Niku ukurane gampang. Pripun leh nindakke sholat isya kalih sholat subuh? Yen nindakke sholat isya kalih sholat subuh kok semangat, rikat, insya Allah jumlahe mukmin sejati. Tapi yen dijak nindakke sholat isya kalih sholat subuh kok do wegah, niku berarti nggih rodok mukmin, rodok muna. Alhamdulillah ngaku. Ten pundi mawon ngoten. Salat subuh niku. Duka kliru konsepe. Kamangka salat subuh niku azane wonten kalimat khusus dibanding azan salat-salat yang lain. Ten gene salat subuh niku azan sebagai panggilan untuk salat berjamaah. Sampun ngantos salah paham. Azan niku mboten tanda masuk waktu sholat. Ning azan niku panggilan untuk sholat berjamaah. Kalau tanda masuk waktu sholat niku nggih. Nek subuh nggih munculnya fajar sodik. Lek zuhur nggih lingsire srengenge. Yen asan nggih pokoknya ayang-ayang luwih dawa tinimbang barange. Yen maghrib nggih surupe srengenge. Niku tanda masuk waktu sholat. Lah azan niku mboten tanda masuk waktu sholat, ning panggilan untuk sholat berjamaah. Nah khusus sholat subuh niku wonten kalimat as-sholatu khairum minan naum, artosipun sholat kuwi luweh apik tinimbang turu. Nah sing leres kados ten gene Arab, Mekah, Madinah niku leres. Penjenengan yang mirengke saking televisi, nopo saking HP, adzan keng Mekah keng Madinah niko, as-sholatu khairum minan naum niku solate dawa naume pendek. Jadi leh ngandani niku nggih as-shalatu khairum minan naum. Salate dawa naume pendek. Niku leh diartekke salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Salate dawa turune ndek. Leh ten mriki rak diwalik to. Salate ndek naume dawa. Dadi andane wong kene kuwi as-salatu khairum minan naum. Kuwi leh diartekke kan salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Mulane sing krungu padha kelon meneh. Ya kok sing azan kuwi wong nom. Rata-rata sing azan nggih wis mambu kuburan. Kedahe azan niku nggih sing semangat. Daerah nggen kula Bojonegoro niku semangat-semangat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bojonegoro. Selo rejo lah Allahu akbar Allahu akbar. Yo ra ngino wong pancen ngono tenan kok. Mestinipun lak kados sing dicontokke Mekah Madinah mang pireng kene azan. Allahu akbar. Semangat masjidmu Allahu akbar Allahu akbar. Gek salat niku standar dan barometer keislaman. Malah-malah sing bedake antarane wong Islam kalih wong kafir niku nggih salat. Yen purun nindakake salat berarti Islam. Yen boten purun nindakake salat berarti banterono wonge ben krungu. Yen purun nindakake salat berarti Islam, yen boten purun nindakake salat berarti yen ngono kan ora aku sing ngarani. Benjang wonten akhirat ingkang dados ukuran penilaian niku nggih salat. Yang pertama dihisap, diperhitungkan niku nggih salat. Dan hitungan salat ini sangat menentukan diterima atau tidaknya amal, lolos atau tidaknya ke surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi, wa in wujidat naqishatan ludat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Al-hadis kama qala. Ngapunten kula waos cepet. Soalnya najan kula waos arang-arang sampean ya ora paham. Blas buang-buang waktu. Pokoknya yang pertama diperiksa benjing ten gene akhirat niku salat. Yen salate sae sempurna keterima salate, keterima ibadah-ibadah lintune, lolos tekan swarga. Alhamdulillah. Yen salate awon rusak ketolak ibadah liyane ketolak lolos masuk neraka. Yen salat fardune ditindakke ning bolong-bolong. Maksudnya bolong-bolong kuwi pripun? Nggih ajur. Kadang sholat, kadang ora ngono kuwi, ya persis rupamu. Kuwi ana pertimbangan khusus. Gusti Allah merintah lan dawuhi malaikat-malaikat tukang hisab kuwi, "Unzuru li'abdi hal tatawwa'a." Hei para malaikat, teliti meneh kuwi, periksa meneh kuwi. Kawulaku sing sholat fardune bolong-bolong. Iki ketoke wong Selorejo kuwi. Delengen kuwi teliti duwe tabungan sholat-sholat sunnah apa ora. Yen duwe tabungan sholat-sholat sunnah, tutupen sholat fardune sing kok tutupen botole iku sono. Tutupen sholat fardune sing bolong-bolong kae nganggo sholat sunahe. Duwe tabungan sholat sunnah apa ora? Gadah Gusti, wong sik Lorejo gadah tabungan sholat sunnah. Sholat apa? Traweh. Ya wis tutupen kuwi salat fardu sing bolong-bolong nganggo salat sunahe. Yen nyukupi aman. Tapi yen ora nyukupi urusan. Urusan, dawa urusane. Dawa. Lah terus tiyang sing mboten purun nindakake salat pripun? Lah niku mboten usah diperiksa amale. Langsung masuk neraka tanpa hisab. Jadi yang tanpa hisab ini mboten namung masuk surga. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya orang yang enggak sholat. Jadi tiang yang mboten nindakake sholat ini benjing ten akhirat begitu ditingali buku catatan amale kalih para malaikat dipun padosi sholatnya kok mboten wonten. Malaikatnya langsung bengok. Neraka ae sowan. Misalnya malaikat ini sering mireng ke ceramah kulhuwai ini sing ngarep diperiksa apa nih wong sholat wae orang ngono lho lah kamangka wong saiki ku kendel-kendel banget ninggal sholat sok ngremeh ke sholat sholat fardu saja kan sehari cuma 5 kali itu banyak yang dirubah jadi 5 hari sekali nanti niate ya kadang kumat tok digabung-gabung sholatnya dirangkep-rangkep usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Nanti sholatnya kuwi kroyokan apa meneh sing nom-nom kuwi jan luwih penting liyane tinimbang sholatnya gayane gaya hidup modern jarene wayahe subuh dinggo maraton wayahe zuhur gayane nyang salon wayahe asar main badminton wayahe maghrib lihat sinetron wayahe isya dolenan handphone. Awas no kuburan kena smackdown. Gek kula panjenengan niku wis gabuk kaya ngoten niku. Nyen pangapunten. Tur pripun nggih? Kotor. Kula panjenengan niki kotor. Kula ngarani kotor mboten pareng nesu mboten pareng tersinggung nggih. Sedaya sing rawuh ten mriki niki potongane tiang-tiang geragas. Nah, geragas niku bahasa Inggris the celuta. Sopo kuwi? Sedaya. Namine sedaya ya termasuk tukang syuting sing intak-intik iki. Wong sedaya kok. Ya sing ngelempoh ngeleset ya sing lungguh kursi termasuk sing non dhuwur panggung sedaya geragas nggih celutak nggih termasuk polone nggih lah sing ceramah makasih lho pancene nggih kok ngopo kula kok mastani geragas alias celutak soalnya kula panjenengan iki apa-apa doyan. Lah wong apa-apa doyan kuwi jenenge gragas alias celutak. Yen pangapunten Anwar Zahid bahasanipun kasar. Panjenengan yen pengen sing alus nggih kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus. Ya begecil lawa demit. Kula siap resiko kok. Dianggep kasar paling-paling resikone ora diundang meneh no kene. Ora masalah golek nggon liyane. Nggih, mboten sedaya sing kasar niku awon. Mboten sedaya sing alus niku sae. Kadang-kadang alus ning nyilakake. Lumut iki alus. Liwatono kejlungup kowe. Parut kuwi rak kasar ning dibutuhke kali ibu-ibu nggih, Bu nggih. Lho ya. Kasar-kasare parut ora ndadekke merucut malah ndadekke lulut. Apa meneh kasar-kasare janggut. Oh. Ora ndadekke merengut malah ndadekke ngerakut. Luweh-luweh kasar-kasare kancut. Kuwi nekake manuk kutut. Lah kula panjenengan ki apa-apa doyan. Ayo to, apa-apa doyan. Apik doyan, elek ya doyan. Banteri apik doyan, elek ya doyan. Ibadah doyan, maksiat ya doyan. Ganjaran doyan, dosa ya doyan. Pengajian doyan, dangdutan ya doyan. Tangane kon muter tasbih ngene doyan, tapi kon ngene ya. Solawatan doyan, jaranan ya. Dicak zikir ku leh tahlilan ku ya mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantep. Ning leh ngelokke wong ya mantep. Asu ya ngono ku ya mantep. Asune tepuk tangan. Ya Allah, kon solawatan fasih. Ning lek rasan-rasan ya fasih banget. Terutama lambe-lambe kudungan. Pangapunten aja nesu. Udah merupakan rahasia umum. Lambe kudungan kuwi ora kenekan. Mripate ketok apa, kupinge krungu apa mesti diomong. Wong wedok pokoknya sak weruhe mripate sak krungune kupinge diomong. Wong kiai wae diundang ceramah ya diomong. Ngono kiai diundang ceramah tekone ndisiki diomong. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Kok acara urung apa-apa kok wis teko. Ketoremen njaluk mangan. Paling-paling nomah bojone ora masak kuwi. Awet berase. Engko tekone telat keri ya diomong. Ya iya jual mahal. Peh laris itu kone telat terus. Seneng dadi enten-entenan lho. Engko ceramahe suwi ya diomong, ceramah ngatokno wong. Engkono penak kari ngoceh oleh bayaran. Mengkene bokong panas sikil gringgingen. Sing silo sing sembujung dilojor sendek klu. Lungguh umpet-umpetan uyel-uyelan mambu galek kejut mambu entut. Engko ceramahe ming sedilu ya diomong. Diundang ngoyong-ngoyong tenan-tenan ceramah orang niat sediluk banget kaya pitik nelek cret tinggal mulih memang nitik sangut tok ngono wae ngantrine suwe mbayare larang iki sing disorak iki maksudnya aku makasih. Sopo sing ora diomong. Apa mana kok pas lungguh jejer karo tangga-tangga petan. Yes. Petan kuwi singkatane dipepet setan. Ana anake tangga wadon dibonceng bocah lanang. Wis mesti ana sing nyelethuk. Deloken yo wis digondoli lanangan meneh. Pinggire ngimbui, "Yo wi genti wi. Wong gek ngene megapro saiki fiksen." Sing pinggir nambahi meneh. Ya ora kaget, Dik, wong pancen bocah kuwi ya wis lecek. Burine malah pol. Kuwi ngono ya ora anake tok. Buane biyen ya ngono. Wong pancen kacang ya ora ninggal lanjaran. Lah wong mbuh jagong lho jagong tekan omahe sing duwe gawe. Mbok disuguhi apa wae rak diomong. Ketok roti ngono, nyuguhi tamu kok roti jamur. Delok nganti plastike mbawuk ngene. Iki dipangan nak ya mendem. Pinggire ana gedhang ya diomong, gedhang kok kempir-kempir. Kaya susune Mbah Jah. Lah kok ngerti nek susune Mbah Jah kempir. Kapan leh grayangi. Nah, pinggire ana undi-undi ya didemek terus dilokke. Undi-undi atas banget. Diantemne kiri modyar kiri. disuguhi teh, diombe seruput teh kok orang ngalor, orang ngidul. Paringi dahar kok soto, rasane kaya uyuh jaran. Niku leh ngoko puyuhe jaran ya kapan? Ngenekani acara kemanten iki lho, mbuh piye modele kemanten. Wis pokoke nek kena wong wedok mesti diomong. Misale kemanten kuwi sing lanang ganteng kaya aku. Engko yang sapa? Muncul sing ceramah aku kok. Terus kemantene sing wadon ki ayu banget kaya bojoku. Bojoku ayu kok. Zaman pengen ngertos, bojoku kula niku ayune munggo nonton mrikine kaya ndi yo. Mangke kula padoske mangke. Sik. Nggo ukuran. Kae tuwek kae ora kok. Sik enggak. Kayak kurang sik kene. Kene ana apa ora ya? Sing ndi ya? Alah ra usah ngene wong tuwek ngono kok. Ora ono. Sorry ya, wong Selorejo dibanding bojo kula enggak level. Iki kan mung umpama wae. Wong sing lanang ganteng, sing wadon wayu mesti diomong. Kemantene lo pantes banget cerasi kaya zaman kerajaan. Aku eling no tipi-tipi ke lo kaya film India. Apa kemantene sing lanang ganteng banget, nek sing wadon kok elek, jemburis. Ya diomong. Manten lanang paling picek. Ora melek apa matane. Wong bocah ganteng e kaya ngono kok ngerabi bekakas ngono kuwi lho. Kuwi rongsokan teko ndi? Utawa sebalike, mantene sing wadon ni wayu banget, sing lanang elek merongos. Oh ya diomong karo ngelus dodo. Ya kebangetan. Nganten wedok ilo ngipi apa? Bocah ayune kaya ngono kok ya gelem dirabi garangan anyang-anyangan. Apa maneh kok ngantene padha eleke? Sing lanang elek, sing wedok elek. Malah nemen leh ngilokke. Wong lagek ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Wilo nganten. Kok kebangetan sing lanang elek, sing wedok elek sisa. Lah kuwi sok mbeh anake lho rupane piye dadi. Ora pengen memperbaiki keturunan. Wis to pokoke kula panjenengan iki kotor. Mangkane lah perlu meneng kowe ora melu urun cerewet. Perlu nih. Yo yo wes. Lah perlu diapiki saiki dipoles. Supaya apik lah sedaya ibadah niku kanggo moles kula panjenengan gen kualitasé kula panjenengan niki tambah sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sae ing dalem hubungannya kalih sesami gesang, saya yang dalam hubungannya kalih Gusti Allah. Yen babakan ibadah, kula yakin mriki sampun asring sangat pengajian. Neng kula badhe nambahi perkawis hubungan sosial. Niki kangge ngisi kemerdekaan niki, gen kula panjenengan panggah rukun. Niku janji purun rukun, mangke negarane lah aman to. Nggih mboten? Mpun ngantos kados sing terjadi di sebagian negara Arab. Niku mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi gara-gara beda faham, beda aliran, beda sekte, beda kelompok. Akhirnya tukaran. Perang. Bendino wonten bom. Diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Ki urip ya ora tentrem, bocah-bocah sekolah ya ora iso tenang. Ibadah yo terganggu, gini apa nggih? Oh diluk-diluk bom. Nah kaya kula panjenengan ngeten iki rak kepenak to. Soale gelem rukun nyatane gawe pengajian sing rawuh jamaah semeoke kok. Iki bukti leh masyarakat Selorejo dan sekitaripun mriki rak padha guyub rukun iso manunggal rasa. Padahal pendapatnya beda, kadang fahamnya beda. Organisasine beda ning iso guyub rukun. Lho ngene iki sing perlu dicontoh. Mangkane yo ibadah yo aman. Coba mang bayangke kok umpama pas ngaji ngene iki terus ana bom nyasar ngono piye kok. kaya buyar mong penak-penak ngaji moro-moro dor ngono iki. Ngopo? Heh? Oh namine bom ya ngagetke ngono kuwi. Muka sampean wong ban sering jinjak kabeh kok. Oh namine bom ya ngagetke ngono kuwi. Apa ana bom suarane kok crut ngono? Kuwi rak bome bojomu kuwi. Angger petuk kudu cratrut ngono. Iki bom tenanan. Ya buyar ngono lho. Eh bapak-bapak kae do mikir angen-angen. Kowe kok pas ngeloni bojomu terus pinggirmu ana bom glundung. Mesti gubuh kowe mlewayu karo kontal kantul ngono. Mesti guyu mesti mbayangke kontal kantule. Berarti wis bu kok mbayangke terus bersosial, bermasyarakat niku penting. Oh mboten namung penting. Neng penting bingit, penting banget tuh nggak seberapa nih, penting bingit. Tuh kan udah mulai sayang sama aku, makasih. Kamu ngerti banget perasaan aku. Kowe menengok kowe, urung sunat ngono. Kan. Bersosial, kita itu human socially, understand? Nah ngono, wis ngerti orang ngerti sing penting yes. Terutama sing ibu-ibu, mbak-mbak, kapan kulo understand jenengan mature sing semangat yes. Oke? Okay? Kapan boten yes kulo tinggal mulih. Kulo baleni mulih. Kita itu human socially, understand? Nah, gitu. Ngapa yang kula understand kok ibu-ibu, mbak-mbak kudu yes. Soalnya understand itu bahasa Inggris. Artinya mengerti secara umum. Nah, kalau di oncei, understand itu terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Yang mboten percatus buka ten kamus takoke guru bahasa Inggris. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, nah, ibu-ibu harus yes. Kalau enggak yes ya kasihan yang di bawah. Wis kadung berdiri yo. Makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain dan manusia itu saling membutuhkan. Mangkane ana sing mulang, ana sing diwulang. Ana sing dadi guru, ana sing dadi murid. Murid butuh ke guru, guru butuh ke murid. Murid ora ana gurune, sapa sing mulang? Pemeneh guru ora ana murite. Kados ngaten menika, ana sing ceramah, ana sing ngrungokke. Panjenengan butuh ke kula, kula nggih butuh ke panjenengan. Kula kan ceramah ten mriki nang panggung ijenan, ora wani ya. Ora ana kancane kok. Ya wisin kok. Mila hidup bermasyarakat, urip kumpul tiang kathah niku barokahe ageng. Ganjarane nggih ageng. Yen bener, yen leres. Neng, urup kumpul wong akeh hidup bermasyarakat niku yen mboten bener, yen mboten leres, dosane nggih ageng, resikone nggih gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong arep apik iso gagal. Mergo kumpul wong. Jadi kumpul wong resikone gedhe tiba-tibae. Arep apik iso gagal ya gara-gara kumpul wong. Ayo tau sing rumangsa dadi wong melu nyaut wong ngono. Sing ora melu nyaut berarti dudu. Arep apik lho iso gagal, ora sido apik ya gara-garane kumpul. Arep bener malah dadi salah ya gara-gara kumpul. Ibadah wis ikhlas, iso buyar ikhlase entek ganjarane iku yo gara-gara kumpul uang. Contoh nggih, contoh. Ikhlas iso entek ganjarane ilang yo gara-gara kumpul uang. Contohnya, ana masjid dibangun. Lah masjid niku ten ngajine wonten plakat, papan pengumuman niku mohon bantuan dana seikhlasnya. Terus meneng-meneng sampeyan nyumbang semen 100 sak. Lumayan semen 100 sak. Meneng mboten ngomong sinten-sinten wong pancen ikhlas lillahi taala. Namung ngomong ketua panitia mawon. Nah mantun nyumbang semen 100 sak niku lho. Jarak telung dino kok wonten tonggo teko nyang omahe sampeyan. Terus tonggo kuwi ngomong ngene, "Mbak, sampean lak ngerti no Mbak ana masjid dibangun. Sampean ki sugih duwite akeh. Mbok nyumbang aja meneng wae. Donya ditumpuk-tumpuk arep nggo apa wong mati ora digawa. Nang sedekah. Mumpung ana kesempatan masjid dibangun, sugih kok ngono. Nang sedekah nyumbang-nyumbang semen ngono lho aja meneng." Padahal sampean wis bar nyumbang semen 1 sak. Nanti konokno karo tangga. Kira-kira sampean cerita nek bakdo nyumbang semen 1 sak napa sampean meneng? Nek cerita ganjarane entek. Nek meneng ganjarane tasik. Ayo cerita apa meneng? Meneng. Wong selo rejo ikhlas e ikhlas. Ya meneng. Meneng. Ya cuma ngomong ngene, ya Dik sampean dongake, muga-muga aku dadi wong lomo. Lah kok tangga neruske to? Lomo ora usah donga. Nang ditokke. Tiwas didongake nek ora ngetokke ya ora iso lomo. Medhit diterus-teruske arep dadi apa kowe? Pripun lek dikotenke? Akhire cerita napa tetep meneng? Ya merucut to. Meneng apa? Ana cerita ganjarane entek, lek meneng kuping panas. Ya mbrodol akhire. Lambemu aja ngono leh ngomong. Cangkemmu lu jaga. Delengen kae ngarep masjid ana semen tumpukan 100 sak kae sedakohe sapa anggitmu? Sedakohku. Ora percaya takokke ketua panitia kono. Kae sedakohku, aku meneng wae. Saiki kowe ngono ya mbrodol. Entek ya wis ganjaranku. Jadi ikhlas lo iso ilang, buyar ganjaran tek gara-gara kumpul uang, mulane kumpul uang. Wene ora hati-hati padha karo numpuk dosa, gedhekno dosa. Dadi slamete urip ya urip ora usah kumpul uang. Wis ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga. Wis urip ijen no tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Meneng wae, engko terus mati-mati dhewe. Bapak Ibu para jamaah, najan urip urip dhewe urip ijen kuwi slamet ning Gusti Allah seneng banget yen ana wong kok iso sabar hidup bermasyarakat, sabar urip kumpul wong akeh. Apa maneh uripe kuwi ninggalno kenangan-kenangan indah kados dene para pahlawan pejuang kemerdekaan negeri ini yang ditinggalkan kenangan-kenangan indah, jasa-jasanya luar biasa, dikenang sepanjang zaman, sepanjang masa nama beliau-beliau para pahlawan terukir indah. Ngantek fotone lo didol payu. Jajal fotomu, ayo fotomu gedeke dolen yang pasar kon. Sopo arep nuku wong nyawange dogah ngingeti karo diulek-ulek nganggo sikil ngene. Nek fotoku sik payu nyatane kuwi lho. Nama para pahlawan itu dikenang terus, digawe jenenge museum, digawe jenenge sekolahan, fakultas, perguruan tinggi, dipangkek nama jalan, kata to, jalan Panglima Bonjol, jalan Panglima Polim, jalan Imam Bonjol, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Sultan Hasanuddin. Jenengmu. Engko jenenge God lho ora payu. Gang buntuwe moh dikeki jeneng. Mending jenengku sik payu ditulisno kene. Ya Allah, ya Allah. Es. Pokoke Gusti Allah seneng lek ana wong kok iso sabar hidup bermasyarakat, urip kumpul wong akeh. Saking senenge Gusti Allah, ngantek Kanjeng Nabi dawuh, la'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Kae kok do mantuk-mantuk sing ngerti artine kok. Hah? Lah ora ngerti artine kok ngene-ngene. Embingung kae, ngantuk kok matane melorok. Lagian mana bisa ngantuk sih ngaji bareng sama aku. Orang paham ya Joko mantuk-mantuk. Bingung kayak sing ceramah. Wong ceramah ngingeti jamaah roto di sawang kabeh. Sebelah kanan, pojokan, depan, pojokan, kiri, belakang. Dilihat semua. Itu ada maksudnya, bukan tanpa tujuan. Nyapa kok di sawang roto. Mana maksudnya? Apa? Golek sing ayu sapa muni golek sing ayu. Sembarang ning ngomong. Kuwi iya cuma tujuan intinya itu untuk menilai tingkat kepahamane para jamaah secara umum iki jamaahe wis paham apa urung. Yen wis paham, lanjut keterangane, ora perlu dibolan-baleni. Yen durung paham, perlu diulang, dijelaske meleh. Lah ngertine penceramah jamaah sampun paham napa dereng saking pundi saking sikape sikape kok manggut-manggut lah iki berarti wis pahami lanjut ae keterangane ya nurung paham kan domblong lah iki mang aneh kok aku lagi maca arape urung tak artike kok kono do mantuk-mantuk tak bingung to aku tolong bro ya nek goblok aja macak pinter bingung ke wong. Yang paling bingung ke tatanan ni wong goblok macak pinter, orang tahu mondok, orang tahu ngaji, maca kitab kuning yo babar bisa ora mudeng, belajar nahwu sorab usul fikih mustalah hadis mantek balago, yo orang tahu, tapi macak ya Allah, jubah rangkep itu, sorban itu dawane 2750 meter, udeng-udengan kau bedi, orang si raitok sing diudeng-udengi tekan sikil. Tasbih ya gede-gede banget wong tasbih ora teko kayu, kelopo direnteng-renteng. Bingung ke wong to ngono. Wis, la ansabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana. Ayo manggut-manggut to meneh. Awakmu kok iso sabar hidup bermasyarakat, awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh. Sak jam wae. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Subhanallah. Sabar sak jam hidup bermasyarakat. Sabar sak jam urip kumpul wong akeh. Kuwi luwih apik tinimbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Sak jam lho niku. Ene 2 jam ya 80 tahun, lumayan. 3 jam 120 tahun. 4 jam 120 tahun. Nah, sedina sewengi 24 jam akeh tahun suwen ngitunge. Lah nek sampean wis bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun hidup bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, sampean iso sabar. Lho kuwi lho ganjarane sampean sak pira akeh. Masya Allah. Ayo bareng. Masya Allah. Sambatmu kok kaya ngranti dhuwit lho. Yang ngono kuwi lho Bapak Ibu para jamaah sing diarani umur barokah, umur sing akeh ganjarane, umur sing akeh kebagusane, umur sing akeh amal saleh. Umur barokah iki ngono kuwi. Dadi umur barokah niku mboten kok umur sing dawa. Kadang wong salah paham umur barokah dianggap umur sing dawa. Mboten. Umur barokah niku umur sing kathah kesaenane, kathah ibadahe, kathah amal saleh, najan umure pendek. Umure dawa nek ibadahe mung sithik, kebagusane mung sithik, amal saleh sithik, mboten barokah. Ngene rata-rata wong sing lara aja leh ndonga, nyuwun diparingi umur dawa. Ora ngoten to nggih? Nek dituruti tenan ya tambah lara. Nek kedawan umur nganti 280 tahun. Arep apa terusane. Sapa ngomong rabi meneh? Apa ya iso? Umur tua iki tambah lara kok. Lara. Donya saya apik. Ning tenagamu wis loyo. Nyawang apa-apa wis kiyer-kiyer. Umure tua. Ana bocah wadon ayu liwat ning nyawang. Sapa kae blongor-blongore? Dijejeri bojone ungket ae ora wis. Wis. Ora iso tok. Diapakno. Ngono kok njaluk umur dawa. Tambah lara. Mulane sampean ditulungi karo Gusti Allah ben sampean ki ora lara nang donya. Carane piye? Sampean dipateni ambek Gusti Allah. Wi. Sampean ditulungi. Ditulungi ben ora lara-lara uripe sampean. Ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun dilanjut nanti ni. Nah, mulane, kula nek gambar ke umur barokah ni, kaya dompet. Dompet ceng apik ni, kau mboten kok dompet ceng dawa, mboten. Dompet ceng apik, kau ya dompet ceng akeh duit Senajan dompet endek, kan mboten mesti tu. Dompet ni, mboten mesti. Kadang dompet tu endek, tapi isine duit bek, mentek-mentek. Atos banget bedah itu suaranya cetak endek tapi atos mentek-mentek ana dompet dawa banget 4 meter setengah tapi kosong gak ana isine dhuwit nyampluki wong liwat wong-wong ya padha sambat mas mas kedawan mas nyampluki wong dawa ya dawa mas aja dompete ya apamu lho dawake ini ki menang dawane tok. Bojone sing wedok yang gremeng, apa mau oleh dawane tok. Rasumbut, rasumbut. Dawa tapi melur. Saman seneng di to, Bu? Endek mentek-mentek ngambek dawa nang melur, seneng di, Bu? Hah? Oh, seneng dawa mentek-mentek. Ya kuwi cagak listrik. Lah sampean yang kepengen umure barokah, sampean kudu sabar. Urip kumpul wong akeh. Sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh niku pripun? Sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Sabar ngapiki anggota masyarakat sing apik, sabar ngapiki anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat niku wong kathah, ya ana sing apik, ya ana sing Banteri ana sing apik ana sing ini masyarakat Selorejo ngene iki jelas sing apik karo sing elek luwih akeh sing wong apik ya diapiki wong elek ya di diapiki diapiki wong bales apik dieleki karo wong bales. Oh, bekecil apa? Balas api. Niku jenenge sabar. Mulane sabar niku ora kok meneng. Kadang ana sing salah paham. Kok meneng ae, Dik? Sabar, Mas. Wong meneng iki urung karuan sabar. Kadang-kadang meneng iki mergo kaliren. Sabar iki pola bergerak. Sabar. Nah kalau harga diri bangsa ini diinjak-injak kok sampean meneng ae, gak sabar lumuh. Indonesia ini rumah kita. Siapa yang menjaga rumah kita kalau enggak kita sendiri? Siapa yang menjaga kebersihan, keindahan, kerapian rumah kita kalau enggak kita sendiri? Siapa yang menjaga keamanan rumah kita kalau enggak kita sendiri? Coba kalau ngomong sampean angen-angen. Hoi. Ya Allah, gak tiap omahmu misalnya kok moro dileboni sampah, dileboni kotoran karo wong liya, kowe nesu apa ora? Lah kalau Indonesia sebagai rumah kita dimasuki sampah, kotoran, paham-paham yang bertentangan dengan falsafah bangsa kita, dengan adat dan tradisi bangsa kita, dengan budaya negara kita, dileboni kotorane. Ya kita harus nesu. Tapi ojo terus ngamuk ngono modele. Omahmu misalnya ya. Mbok pasangi fotomu pas nganten anyar. Centelke sebagai simbol dan lambang keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Eh marana wong mlebu nyak. Lah foto kuwi ditetel, dijukuk, didonke terus dibuanteng prok ngono. Gimana perasaanmu? Loh ya toh. Nah sekarang kalau kita punya Pancasila, ini sudah merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Sebagai falsafah, sebagai dasar negara. Lah kok moro-moro harap didukke, harap diganti, diinjak-injak. Piye perasaanmu? Lah kok gak ngomong kamplengi ngono iki. Lho Pancasila niku wis final wis. Niku NKRI harga mati. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah harga diri. NKRI harga mati. Wis. Ya wis padha menenge. Lho Pancasila ku sing ngrumuske ya para kiai kok aja sembarangan kowe. Bung Karno niku ditangleti kalih tiyang. Bung Pancasila niku pripun, Bung? Apik apa elek, bener apa salah? Jawabannya Bung Karno takoke kono ngene Kiai Hasyim, maksudnya Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh. Lho Bung Karno lu jawabane lho kula ngertos piyambak niku pas kula maca buku kuwi ana keterangane ngono kuwi. Lah aku ngerti teko ndi nek ora teko buku, aku ya ora menangi Bung Karno. Tapi bukti kuwi fakta sejarah. Lha kuwi ora bertentangan babar pisan nang karo Quran, makhote teko kono kabeh. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Niku ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha sedene Gusti Allah iku ya'muru merintah sapa Gusti Allah bil adli kelawan bersikap adil wal ihsani lan ihsan agawe bagus adil dan beradab kuwi wis ana. Mbok anggap sembarangan ngono apa? Tiga, persatuan Indonesia ki wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuwi persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kowe matamu kok ngenteni bocah loro sing medeni iki to kowe. Wis tuwek ora nyebut kowe. Wong aku ae ora nyawang kok. Ya kepeksa ming nglirik tok. Kuwi kudu nguyuh kowe. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Loh, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngono wis an. Wis. Kademen apa ya ora kok. Kelekmu tekan kene wadon. Dadi sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Nek ana wong apik ayo diapiki, nek ana wong elek ayo diapiki. Nek diapiki karo wong, ayo bales apik. Yen dieleki karo wong, ayo bales apik. Nah wis ngene wae ben ora kesuwen. Ngapiki wong apik niku gampang. Kabeh wong ya iso trimo ngapiki wong apik. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Ya alhamdulillah mulai cerdas gitu. Ngapiki wong apik kuwi gampang. Kabeh wong iso ngapiki wong apik. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Kuwi kene gak wong sing asli apik tenanan orang ngira iso ngapiki wong elek. Bu misalnya sampean duwe tangga nang elek kelakuane. Elek banget kelakuane. Sresek brengsek. Ditekoki ora semaur. Disapa ya ora jawab, melengo sampai sampai jentik. Sampean nek gak ada apa-apa sampean paringi, tapi lek ndekne gak ada apa-apa sampean gak tahu diparingi. Wonten mboten tangga sing wonten niku? Iki wonge ya teko. Wonge nganggo kudung rupane piye? Hah? Oh, abang. Ngono nang sampean api iwae angel angel banget. Makanya kula matur Ngapiki wong apik kuwi gampang. Sing angel kuwi ngapiki wong elek. Niku nek gak wong sing asli apik tenanan, ora ngira iso. Dadi wong nek asli apik tenanan, wong apik diapiki, wong elek diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Uyah kuwi asin. Sapa ngomong kawit biyen? Kok tak jahit lambemu ini. Aku ngomong urung rampung kok. Uyah kuwi asin. Mangkane wong sak donya ya setuju ngarani uyah kuwi asin. Mergo napa? Uyah kuwi asine asli. Buktine uyah kuwi diasini ya asin, najan ora diasini. Uyah ya asin. Uyah ora tau mikir. Ora ono uyah kok prinsipe, aku nek diasini ya asin, nek ora diasini aku ya moh kon asin. Kuwi uyah kok tangan. Padha. Dangono to wong ngono kuwi. Aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Nek gak diapiki, aku ya moh kon apik. Iki wong urung apik. Cuma wis pinter omong. Dadi sampean aja salah nilai wong. Anggite sampean sing lungguh nang dhuwur kursi iki mesti wong apik, sing lungguh nang dhuwur panggung iki mesti wong apik. Ha sing trimo ndongsom-ndongsom ngisor wit iki mesti wong elek. Ora mesti. Ora mesti. Bisa jadi dalam pandangan Allah sing ndongsom kae jelas luwih elek. Ngonengi kadang eneng wong aku yuk ora seneng panitia ini kadang ora adil wong penting wong suge pejabat ngono acara apa-apa ini panitia lah nyambut monggo monggo monggo monggo monggo ditonton dilungguh ke unggah ke panggung nek wong melarat wong kere wis dongsong nang isor wit padahal wong kere ora usah didongsong nang dongsong dhewe wis ngono kok nganggo didongsong nang. Ya ana wong sing asline ora penting tapi modele menting-mentingno awak ngono kuwi ya ana. Ora patek duwe isin. Eneng model ngono kuwi ya eneng. Ora penting jane iki ora penting tapi raine rai gedhe. Macake kaya wong penting. Nek aku ya sing ngene iki, Bro, nang ndi-ndi sing ngene iki. Ya pancene aku ora penting kok, aku nang ndi-ndi ya sing ngene. Nang luar negeri ngaji iki ya sing ngene iki. Delok nang YouTube-YouTube aku ngajeni luar negeri. Wis ngene iki. Ya wis ngene iki pancen aku ngene iki kok. Asli ya wong desa. Aku dikon jaim. Enggak. Wah, aku nganggo jas isin. Wis ngene iki. Ya mbuh kok wis ngene iki kok. Seneng karepmu ora seneng ya minggato ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Apike sing asli. Maksudku ayo dadi wong sing apike asli. Ngopo-opo sing payu nang ngarsane Allah ku ya ibadah sing apike asli. Amal sing diterima Allah niku ya sing apike asli. Ini rata-rata sing payu ku ya sing asli-asli. Nang donya mawon nggih KTP sing payu ya KTP asli. Ijazah sing payu ya ijazah. Kiai sing ceramahe payu ya kiai asli. Palsu ya kadang-kadang payu tapi ra ngira suwe. Rong wulan ngono wis ilang. Ilang dari peredaran. Obat-obatan nek palsu ditarik dari peredaran. Nek bioaktif sing payu ya sing asli. Makanya sampean hati-hati, hati-hati dengan produk tiruan. Aja guyu-guyu tak antemi pisan. Wis kadung kontrak kok ya kudu disebut. Ora disebut engko kena prit. Iki asli jamu tetesnya orang Indonesia. Lho. Jelas to nek ibu iku. Zaman aja salah. Ya mungkin banyak jamu-jamu yang berbahan kimia. Iku bahaya, soalnya racun kuwi. Dilebokke awak sampeyan. Dan iki kan herbal. Herbal ini orang ngerti kan natural, alami, tidak mengandung bahan kimia dan tidak berbahaya, aman dikonsumsi soalnya wis oleh izin teko BP POM, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan, BP POM jenenge, Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan, aman dikonsumsi. Ngono kuwi ana sing batin kuwi lho oleh pira. Aku nek mbok guyu ni tambah seneng wong ngene iki malah terkenal. Wong dekne ngintili aku semakin terkenal iki. Ngono lho. Wes, oh bali neh wis bar nek nguyuh. Wes wes. Baleni ijazah sing payu ya ijazah. Banter ana. KTP sing payu ya KTP. Duit sing payu ya duit. Rata-rata ngono. Ya walaupun ana kadang-kadang sing asli ora payu, malah payu sing palsu. Likulli syai'in mustasnayat. Segala sesuatu itu memang ada pengecualian. Ana sing asli malah gak payu, sing payu sing palsu. Contohnya untu. Untu ku aneh. Sing asli lho malah ora payu. Sing payu ki untu sing palsu. Ana wong untune bogang, ya. Untune bogang terus mara dokter, dokter gigi njaluk ditempel. Karo doktere dikandani. Gelem tak pasangi untu asli. Kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada? Iya, tonggoku wingi mati. Untune protol urung tak balekke. Saiki tak pasang nang nggonmu. Emoh kula. Nggih, ngapunten sing lenggah ten panggung, soalnya kula nek ngaji niku biasa kluyur-kluyur ngene kersane mboten terlalu capek. Dadi sepurane lek sampean kena bokongku sepurane. Salahe melok metingkring nang dhuwur. Ya sepuntene aku njaluk sepura, soalnya ya gak pantes to kula kok riwah-riwi nang ngarepe wong penting-penting. Biasanya sing munggah panggung ini kan wong penting to. Sing ora penting ya ndongsong nang kono kae. Halo Bro. Yes, boloku kae. Lah pancene kula sampean iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek, uripe barokah, umure barokah. Kuwi syaratte kula sampean kudu wong sing dadi wong sing apike asli tenanan. Lah kula sampean iso apik, iso elek, niku tergantung atine. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasad kulluhu, wa idza fajadat fajadat sa'irul jasad kulluhu, ala wa hiyal khalq. Ora paham ya wes. Ungkawet biyen ora paham ya ora apa-apa kok. Wong apik elek niku gumantung atine. Yen atine apik dadi wong apik, yen atine elek dadi wong. Ha ngono banterana. Yen atine apik sakujur awak apik, yen atine elek sakujur awak. Yen atine apik omong sa omong apik, yen atine elek omong sa omong. Yen atine apik prilakune apik, yen atine elek prilakune. Nah, berarti apike tipu aku, eleke tipu sampean. Uang kuwi kaya botol. Nggih, botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Masa karepku to sing ceramah aku. Botol kuwi kapan kok jero isine minyak wangi, sak waya-waya bocor, drabas, mambu wangi mergo jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang. Ya ya. Sawaya-waya bocor ndrabas, basin mergo jero isine batang. Ayo dibaleni, diulang ben jelas. Botol, nek kapan jero kok isine minyak wangi. Nggih. Sawaya-waya bocor ndrabas ya mambu wangi mergo jero isine minyak wangi. Tapi botol kok jero isine batang. Batangnya dada-dada. Iki sawaya-waya bocor kok ndrabas, basin mergo jero isine. Salahmu manggon kono. Ora gelem munggah panggung kene aman kowe. Mesti dianggap wong penting kowe. Pokoke lek munggah panggung nek gak dianggap wong penting ya dianggap rai gedhek. Bedheane loro kowe. Sapa ngomong ora disangoni? Wong kowe nyumbangmu mek 5000 ngono kok. Ngene, wong kuwi kapan antine apik, jerone apik ya. Merucut dadi ucapan ya apik, merucut metu dadi perbuatan mesti apik. Gampang ditenane. Wong ati apik niku ngomong elek, asline iso. Iso-iso wae ngomong elek, cuma ora mentolo arep ngucapke iki lho ora mentolo, mergo atine apik. Wong yen atine apik ngarani wong ireng nang ireng ngono iso-iso wae. Ning ora mentolo. Mas, aku ireng apa, Mas? Gak. Samanku nek kuninge ora. Tapi manis. Padahal ireng karo manis iki kelire ya padha wae. Cuma kan rasane beda. Lah nek atine elek ya, narani wong ireng nang ireng kurang lega. Aku ireng to, Mas? Ora ireng tok, Dik, ya gosong. Ireng ya ora ngono, ireng ya sik ana jelaret-jelarete. Nah, awakmu meges sak balung-balunge. Kuwi jenenge cemani iki ngono kuwi. Wong nek atine apik ngarani wong pesek nang pesek ya iso-iso wae. Cuma ora tega arep ngucapke. Aku pesek to, Mbak? Gak. Zaman ku sedep. Lah nek atine elek ngarani wong pesek nang pesek ya kurang marem. Aku pesek to, Mbak? Ora pesek tok, Dik, ya ambles. Pesek iso ana metuntunge nggonmu rata modele. Atiku yen apik ya ngarani wong lemu nang lemu iso, tapi ora tega. Dik, masa aku lemu to, Dik? Ora, Mbak, sampean kuwi montok. Padahal ya bunder ser gak ana geret-geretane belas. Lah nek atine elek ngarani wong lemu nang lemu kurang lega. Aku lemu to, Dik? Ora lemu tok, Mbak, ya kaya gajah abu. Kuwi otomatis kok. Ngene lho, Bu. Wong kuwi nek atine apik ya. Nyawang apa ae ya dianggep apik. Ketok sapa wae dinilai apik. Tapi nek atine elek, nyawang apa ae ya dibiji elek. Ketok sapa wae dibiji elek. Modele ngono. Atiku nek apik ya, ana wong sugih ya dianggep apik. Ana wong melarat ya dinilai apik. Kulone omahmu kok sugih to, Mbak? Sugih, Dik. Nyambut gawene mempeng wiridane kenceng. Ya pas dadi wong sugih, dipiji apik. Lah etane omahmu kok mluwaret to? Melarat, Dik, pancen kuwi wong disayangi Gusti Allah. Coba nira karuan. Donyane sampe entek. Kuwi ngono wong istimewa, ya. Lah nek atine elek ora iso kon ngono kuwi. Kulone omahmu kok sugih banget to, Mbak? Sugih, Dik, wong ora beres kok. Ora beres sabane gunung kemukus. Tuyule songo kuwi. Mengkane kapan ana wong lara ya kenekan kok ngono kuwi. Nah, aku gelem ngono ya sugih kawit biyen. Tapi aku moh ngono kuwi wong aku ki apian. Lah etane omahmu kok mluwarat, larat pancen wong kualat. Ben dirasake. Jadi ngono ya. Atiku yen apik ya. Ana wong lanang kok bojone ayu ya dibiji apik. Ana wong lanang bojone elek dinilai apik. Halo bojone kok ayu banget. Ayu wong pancen sing lanang wong pinter. Cah pinter ya karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ayu ngono kuwi. Nah kae bojone kok elek banget pancene bocahe sabar. Jadi dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Iso telaten ngeramut ingon-ingon model ngono kuwi. Lah nek atine elek ora iso. Kae bojone kok ayu banget. Ayu, Dik, wong maine dukun kok. Dukune kendel, mulane bojone ayu. Entek wate dukun yo mencelat. Nek kae bojone kok elek banget, jane cah goblok. Lah goblok yo ngono kuwi lek bojo elek-elek. Ki piye modele otomatis kok. Ati ku nek apik ya tengah wengi krungu tangga ana jeding krecek-krecek-krecek ya dipiji apik ya Allah tangga wis wudu arep salat dalu arep salat tahajud aku kapan iso tiru ngono kuwi padahal aku nek bengi ya melek tapi kok ora tau salat dalu ngono nek atine elek krungu tangga ana jeding krecek-krecek-krecek bengi-bengi ya kramas terus pokoknya tak titeni kok kapan sing lanang nang omah ya krecak-krecek kok kuat bendino. Mulane wong niku yo yo wong niku nggih nek atine elek gak iso hidup bermasyarakat nek atine elek angel urip kumpul wong akeh mangel lah sapa sing perlu diapiki satu kula sampean urip bermasyarakat niku ana pimpinane ana sing ngatur jenenge pemerintah. Nah, taat nang gone pemerintah niku ya wajib hukume. Atii Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti nek pemerintah apik ayo diapiki, pemerintah elek ayo di lho ngono kuwi to kelakuanmu. diapiki, pemerintahan api diapiki. Iya, didukung program-programnya lancar, jalan. Manfaatnya kanggo masyarakat. Pemerintah elek diapiki. Carane piye? Dielengke. Nek ngelengke ya ora usah wong akeh-akeh. Ya wong sing pantes-pantes iki wae lho sing ngelengke. Wong 10 no paling akeh. Misale Pak Lurah dianggap programnya kok gak tepak, gak sesuai karo aspirasi masyarakat. Dielengke, Pak Lurah juga manusia.